بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita bahas pembahasan tentang jazm. طيب baca حسين وللجزم قال المؤلف نعم قال المؤلف رحمه الله وللجزم علامتان السكون والحذف dan jazm memiliki dua tanda sukun dan hadzf ini pembuangan maksudnya pembuangan huruf Penjelasannya sebagaimana yang sebelumnya bahwa tanda i'rab itu ada yang asal, ada yang pengganti. Di sini juga begitu. Jazm. Jazm ya, tandanya adalah tanda asal yaitu sukun, ada tanda pengganti. Itu pembuangan huruf. Pembuangan huruf di sini maksudnya ada dua. Yang pertama yaitu pembuangan nun atau pembuangan huruf ilat. Pembuangan huruf ilat. Huruf ilat itu alif, waw, ya. Yang kedua pembuangan nun. Pembuangan nun. Ini masuk dalam pengertian hadz, pembuangan. Jadi jazm itu ada kalanya ditandai dengan sukun, ada kalanya ditandai dengan pembuangan huruf, entah itu pembuangan huruf ilat atau pembuangan nun. Masing-masing ada tempatnya nanti dijelaskan. Paham? Baik. Ini tanda jazm ya. Tanda jazm. Ada tanda asal, ada tanda pengganti. Baik, baca lagi, Agung. نعم قال رحمه الله فأما السكون أدب سكون فيكون علامة للجزم menjadi tanda jazm في الفعل المضارع الصحيح الآخر pada fi'il mudhari صحيح الآخر yang صحيح huruf akhirnya Sahih itu lawan dari mu'tal. Ya, jadi ada as-sahihul akhir, ada al-mu'talul akhir. dilihat huruf akhirnya. Kalau akhirnya itu alif, waw atau ya, itu namanya mu'talul akhir. Kalau akhirnya itu bukan alif, bukan waw, bukan ya, maka itu sahihul akhir. Contoh yang sahihul akhir itu seperti misalkan yadhhabu. Ini fil mudhari sahihul akhir. Fil mudhari yang akhirnya huruf sahih, yaitu ba di sini. Bukan alif, bukan waw, bukan bukan ya. Paham? Nah, kalau dia di ro, di dhamma, ini tandanya ini apa? Marfu. Kalau dia di dhamma, ini tandanya marfu. Kalau dia di fathah, ya haba, tandanya dia mansub. Nasab. Sekarang kalau dia di sukun, ya hab, di sukun begini. Nah, ini tandanya dia apa? Majzum. Jelas? Apa tanda jazmnya? Sukun. Paham ya? Kenapa? Karena dia fi'il mudhari' sahihul akhir. Begitu, paham? Jadi antum tulis penjelasannya. Penjelasannya ya. Fi'il mudhari' sahihul akhir, yaitu fi'il mudhari' yang berakhiran huruf sahih. Fi'il mudhari' sahihul akhir, yaitu fi'il mudhari' yang berakhiran huruf sahih. Huruf sahih itu dalam kurung selain alif, waw dan ya. Selain alif, waw dan ya, itu huruf sahih. Ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, dal, semua itu huruf sahih. Selain alif, selain waw dan ya. Nah, contohnya kita buat contoh i'rabnya ya. Misalkan lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diberanak. Sekarang kita ingin mengirab yalid. Yalid, kita katakan dia ini apa? Fi'lun mudhari'un. Fi'l mudhari' majzumun. Fi'l mudhari' yang dijazm. Amilnya apa? Itu lam. Di lam. Dia dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi. Dan tanda jazmnya adalah as-sukun. Boleh kita katakan al-zahiru ala akhir. Sukun yang nampak terucap pada akhirnya. Apa alasannya? Li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Tulis. Begitu pula yulad. Yulad juga sama i'rabnya. Yulad fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi السكون الظاهر على آخره لأنه فعل مضارع صحيح. Dah? Eh, baca lagi. Ali. Naam. Qala rahimallahu wa ammal hadhu. Adapun hadz, pembuangan. Karena ini bahas pembuangan. Fayakunu alamatan lil jazm, menjadi tanda jazm fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhir, pada fi'il mudhari' mu'talil akhir. Wa fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nun, dan pada al af'alil khamsah yang rafa'nya dengan tetapnya nun. Ketika dijazam, nunnya dibuang. Nah, sehingga di sini ada dua tempat. Sudah ini. Bagaimana tadi dikatakan pembuangan huruf, pembuangan huruf menjadi tanda jazm, menjadi tanda jazm pada dua tempat. Yang pertama fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu dengan membuang huruf illat. Contoh, ada fi'ilnya dengan yakhsha, kemudian di depannya ada lam, lam yakhsha, ini alifnya dibuang. Sehingga kita mengirobnya yakhsha ini fi'lun mudhari'un majzumun. Fi'l mudhari' yang dijazm bi lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya adalah harfu harfil illati, pembuangan huruf illat. Wahuwa al-alif, wahuwa al-alif niyabatan anis sukuni, sebagai ganti dari sukun. Boleh dengan alasan langsung, li'annahu fi'lun mudhari'un mu'talul akhiri. Yakhsha ini fi'il mudhari' dijazm dengan lam, dan tanda jazmnya adalah pembuangan huruf ilat, yaitu alif, pembuangan alif sebagai ganti dari sukun, karena dia fi'il mudhari' mu'talul akhir. Zan. dah. Yang kedua, habis ya. Yaitu pembuangan huruf ini menjadi tanda jazm juga pada al-af'alul khamsah. Yaitu dengan membuang nun, dengan membuang nun. Contoh, yaktubani, kemudian ada lam di depannya, lam yaktuba, lam yaktuba, bunyinya dibuang, maka yaktuba. Ini i'rabnya kita katakan fi'lun mudhari'un majzumun bi lam, wa alamatu jazmihi hadfun nun, pembuangan nun, niyabatan anis sukun, li'annahu minal afalil khamsah, alul khamsa. Mudah kan? Mudah sekali insyaallah. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala. Setelahnya tinggal kesimpulan saja. Sudah selesai nih, ya Rob. Bagian yang kedua sudah selesai. Tinggal bagian yang terakhir. Jadi di mukadimah pembahasan nahu julum ini, ana sudah terangkan nahu itu punya tiga pokok bahasannya. Yang pertama mengenal kalam dan bagian-bagiannya, sudah kita lewati. Yang kedua mengenal i'rab dan bina, ini juga sudah mau habis ini. Bentar, sedikit lagi. Yang ketiga mengenal kedudukan kalimat. Dua langkah ini sudah kita lewati. Sebentar lagi kita masuk yang terakhir. kedudukan kalimat. Nah, kedudukan kalimat ini memang agak panjang, tapi nanti kita ringkas. Nah, mudah. Ya, setelah itu, nah, baca kitab sudah. Nah, itu ya. Artinya teorinya sesungguhnya sangat sederhana. Tinggal nanti bagaimana, apakah sudah bisa memudahkan kita dalam membaca kitab. Itu butuh kepada apa? Ketekunan. Tekun aja dalam menerapkan kaidah yang ada. Tekun, pelan-pelan. Ya, nanti lama-lama akan diberi kemudahan, kelancaran. Sama kayak orang itu belajar apa saja, kalau sudah tahu teorinya, praktek mesti dia pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan dulu. Kalau sudah terbiasa lama-lama lebih cepat dan sudah bisa lari gitu ya. Tahu ya? Ya seperti ini juga. Kaidahnya enggak banyak, sederhana. Kalau sekedar untuk apa? Membaca kitab itu sederhana. Selebihnya itu pendalaman. Antum nanti ke mutamimah, ya mutamimah jurumiyah kan, atau ke apa lagi alfiyah, atau qatrun nada, semua itu sifatnya apa? Pendalaman, wawasan. Nah, kalau sekedar untuk membaca kitab jurumiyah saya sudah cukup. Antum pelajari kaidahnya, terus berlatih. Insyaallah sudah cukup. Selebihnya kalau antum ingin mendalami ilmu nahu, ya banyak di sana kitab-kitab yang luas. Ya, insyaallah. Jadi sementara ini kita targetnya apa? Bisa baca kitab, ya kan? Sehingga memudahkan pelajaran yang lain. Antum belajar Riyadhus Shalihin sudah bukan lagi cuma buku catatan, ya. Tapi sudah bisa apa? Punya kitab aslinya. Belajar Fathul Majid, belajar apa? Ustaz membaca, antum sudah apa? Bisa nyimak. Itu. Nanti kesimpulan-kesimpulannya itu yang antum catat. Paham? Halin soal, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, kesimpulannya kita baca atau nah besok baca aja. Baik. Ana baca, antum simak. Ini kesimpulannya aja. Intinya ini semua sudah. Qala rahimallahu faslun. Pasal. Lihat ya. Faslun pasal. Al-mu'rabatu qismani. Dari pembahasan yang sudah berlalu itu dapat disimpulkan bahwa kalimat mu'rab itu ada dua bagian. Ya, dari pembahasan ini semua, dari awal masalah i'rab, dapat disimpulkan bahwa kalimat mu'rab itu ada dua pembagian. Al-mu'rabat qismani. Kalimat mu'rab itu ada dua pembagian. Qismun yu'rabu bil harakat. Kelompok yang pertama di'irab dengan harakat. Yu'rabu bil harakat. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Dan kelompok yang lainnya lagi di'irab dengan huruf. Yu'rabu bil huruf. Falladhi yu'rabu bil harakat arba'atu asya. Yang di'irab dengan harakat ini ada empat. Arba'atu asya. Si, ro, lo, fat, empat. Al-ismul mufrad yang pertama, al-ismul mufrad. Wa jam'ut taksir yang kedua, jam'ut taksir. Wa jam'ul mu'annath salim yang ketiga, jam'ul mu'annath salim. Wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Yang keempat adalah al fi'lul mudhari' yang pada akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Ini tidak ada sesuatu pun yang bersambung pada akhirnya. Atau kita singkat saja fi'il mudhari' gitu ya. Ini empat. Empat ini di-i'rab dengan harakat. Wa kulluha turfa'u bidh-dhammah. Semua ini dirafa' dengan dhammah. Ini agak jauh harusnya. Ini kita buat begini. Fa nasab khafad jazm. Semua ini dirafa dengan dhamma. Isim mufrad rafa'nya dhamma. Jamak tafsir rafaknya dhamma. Jamak nasalim juga rafaknya dhamma. Fi'il mudhari juga rafaknya apa? Dhamma. Sama ini. Wa tunsabu bil fathah. Semua juga dinasab dengan fathah. Nam fathah. Fathah. Wa tukhfadu bil kasrah. Dikhafad dengan kasrah. Kasrah. Kasrah. Kasrah. Ini titik-titik tidak ada. Waktu jazamu bisukun, dijazam dengan sukun. Ini sukun. Ini tidak ada. Wa kharaja an dzalika tsalatsatu asya, dan keluar dari itu semua, dari ketetapan umum, tiga perkara. Jam'ul mu'annas salim yunsabu bil kasrah. Untuk jamak muannats salim nasabnya bukan fathah tapi kasrah. Ini yang berbeda. Ini yang berbeda. Kemudian wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathah. Untuk yang ghair munsharif, ghair munsharif itu adanya di isim mufrad ya. Untuk yang ghairu al munsharif, maka khafadnya dengan fathah. Begitu pula yang jamak taksir. Ada yang ghair munsharif. Ini khafadnya dengan fathah. wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir yujzamu bihadfi akhirih. Untuk yang mudhari' ini yang mu'tallul akhir, itu dengan tanda jazmnya bukan sukun tapi membuang huruf ilat. Ini yang diirab dengan harokat. Ada empat: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari', yang akhirnya tidak bersama dengan sesuatu pun. Semua ini dirofa tani boma, dinasab fathah, dikhafat kasrah, dijazm sukun. Kecuali tiga: jamak muannats salim, kalau dinasab bukan fathah tapi kasrah. Kemudian isim yang huwa al-munsharif, baik isim mufrad atau jamak taksir yang huwa al-munsharif, di khafat tandanya bukan kasrah tapi fathah. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, kalau dijazm tandanya bukan sukun tapi membuang huruf illat. Gitu. Itu pengecualian. Tanda titik-titik ini menunjukkan enggak ada. Ya, fi'il itu enggak ada i'rab khafat. Paham ya? Khafat itu khusus isim. Jazm ini khusus fi'il, maka isimnya enggak ada. Berikutnya, walladhi yurabu bil huruf arba'atu anwa. Sekarang yang yurabu bil huruf ini ya. Yurabu bil huruf. Ini juga ada empat. Ada empat. Empat. Yang pertama at-tasniyah. Ini musanna. Yang kedua wajib al-mudzakkar salim. Jaful mudzakkar salim. Yang ketiga wal asmaul khamsah. Al asmaul khamsah. Yang keempat wal af'alul khamsah. Al af'alul khamsah. Naam. Wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Ini wazan-wazan al-af'al khamsah ya. Sudah pernah itu. Fa amma at-tathniyah fa turfa'u bil alif wa tunsabu wa tuhfadu bil ya. Untuk yang mutanna ini rafa sab dan musanna ini rofaknya dengan alif, nasobnya dengan ya, khofatnya juga dengan ya, jazmnya tidak ada. Wa amma jam'ul mudzakkar salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu bil wa yukhfadu bil ya. Kalau jam'ul mudzakkar salim rofaknya wawu, nasob dan khofatnya ya, tidak ada jazm. Wa amal asmaul khamsah wa turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tukhfadu bil ya. Kalau al asmaul khamsah rafa'nya wawu, nasabnya alif, khafatnya ya, jazm tidak ada. Wa amal af'alul khamsah fa turfa'u bin nun wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Kalau al-af'alul khamsah rofaknya dengan adanya nun, nasab dan jazm itu dengan membuang nun. Nasabnya membuang nun, jazmnya dengan membuang nun. Khafatnya tidak ada. selesai. Ini kan kesimpulannya saja ya. Semuanya sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kesimpulannya isim mu'rab itu apa, kalimat mu'rab baik yang isim atau fi'il, ini semua seperti ini. Nah, ini jadikan sebagai apa? Kesimpulan untuk hafalan. Ya. Jadi kalau ada kalimat mu'rab, antum pertama bayangkan kalimat mu'rab itu dua. Ya, ada yang isim, ada yang fi'il. I'rabnya ada yang dengan harokat, ada yang dengan huruf tandanya itu. Yang dengan harokat tandanya itu ada empat. Yang dengan huruf juga ada empat. Bagaimana rinciannya ini? Ini apa? Ya, kalau ketemu isim mufrad, akhirnya di dhammah berarti marfu. Akhirnya di fathah berarti mansub. Akhirnya di kasrah berarti majzum. Ini dia. Jamak tasrif juga begitu. Kalau di dhammah berarti marfu, di fathah berarti mansub, di kasrah berarti majzum. Kecuali yang ghairu munsharif. Ya, apa mahfudnya? Kalau di khafat yang ghairu munsharif bukan kasrah tapi fathah. Terus begitu sih. Mudah ya? Mudah. Nah, cuma di sini di jurumiyah tidak ada pembahasan bina. Tidak ada. Langsung masuk pokok bahasan yang ketiga. Sehingga untuk itu nanti kita tambahkan khusus pembahasan bina sedikit. Bina itu apa? Macamnya ada berapa? Kalimat mabni ada apa saja? Ya, nanti kita tambahkan di pertemuan yang akan datang ya. Nah, setelah itu baru masuk pembahasan pokok bahasan yang ketiga, kedudukan kalimat. Ya, mulai dari fi'il kemudian isim. Nah, insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.